بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. قوم مسلمين، sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya wali-wali Allah itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kata Allah Azza wa Jal dalam surat Yunus ayat ke-62 sampai 63, Allah berfirman: Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu, yaitu orang-orang yang tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidaklah bersedih hati. Dan siapa wali-wali Allah? Kata Allah Azza wa Jal, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Mereka lah wali-wali Allah Azza wa Jal, yang kata Allah Azza wa Jal, mereka tidak khawatir, tidak takut, dan tidak bersedih hati. Kenapa? Karena sebab keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri mereka semua. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang nampak karomah, sesuatu yang luar biasa pada diri wali-wali Allah Azza wa Jal. Dan tentunya karomah Allah Azza wa Jal yang Allah berikan atas wali Allah Azza wa Jal akan diberikan oleh Allah pada waktunya. Dan kata Syekh Muhammad bin Zamil Zain dalam kitabnya Manhaj Al-Firqah Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah pada halaman ke-64, beliau mengatakan, terkadang nampak karamah pada wali-wali Allah misal karamati Maryam, seperti karamah Maryam ibunya Isa alaihissalam, yang mana setiap hari datang makanan kepada Maryam. Ini merupakan salah satu karoma dari karoma-karoma wali Allah Azza wa Jal. Nah, yang tentunya karoma tersebut ada. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan adanya karoma bagi wali-wali Allah. Dan tidak boleh kita ingkari. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan harus kita benar-benar membenarkan karoma bagi wali-wali Allah. Kenapa Allah memberikan karomahnya untuk wali-wali Allah? Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan dalam kitabnya Min Usuli Aqidati Ahlussunnah Wal Jamaah, ikraman lahum, untuk memuliakan mereka semua karena mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Maka Ahlussunnah Wal Jamaah Salafiyin membenarkan, menetapkan adanya karoma-karoma bagi wali-wali Allah. Dan inilah akidah yang benar, yang harus kita pahami, yang harus kita tetapkan, yang harus kita yakini. Nah, karena di sana ada kelompok yang menentang adanya karoma-karoma wali Allah. Seperti kelompok Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Dan seperti kelompok yaitu Jahmiyah yang pembesarnya adalah Jahm bin Shafwan, yang mereka semua mengingkari adanya karoma bagi wali Allah Azza wa Jal. Nah, dan tentunya kita harus menetapkan bahwasanya wali Allah ini memiliki karoma. Nah, tetapi kita juga enggak boleh hulu di dalam menetapkan karoma bagi wali-wali Allah Azza wa Jal. Karena di sana ada orang-orang Islam yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka enggak memahami karoma ini, sehingga mereka memasukkan perkara-perkara sihir, sulap, menjadi sesuatu yang dikatakan sebagai karoma. Dan ini bukanlah karoma. Ini adalah amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan tukang sihir, amalan-amalan badu pun, yang mereka semua adalah wali-wali syaitan. Mereka semua bukan wali-wali Allah, tapi mereka adalah wali-wali syaitan, yang tentunya harus kita berlepas diri dengan mereka semua. Dan kita harus mengetahui hakikat dari wali-wali Allah, sehingga kita benar-benar mengikuti dan mencintai wali-wali Allah. Wali-wali Allah yang tentunya memiliki karoma. Dan seutama-utamanya karoma, kata para ulama, yaitu al-istiqomah. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, fa'adhamul karomah luzumul istiqomah. Dan seagung-agungnya karomah, yaitu menetapnya diri kita di atas keistiqomahan. Bukan karoma itu harus bisa terbang. Bukan karoma itu harus bisa kebal. Bukan karoma itu tidak mempan dibakar. Bukan itu. Tetapi karoma itu yang paling agung, yaitu luzumul istiqomah. Sehingga berbahagialah wali-wali Allah yang sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, dan dia istiqomah di atas belajarnya, di atas beramalnya, di atas dakwanya, di atas kesabarannya, sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Karena dia sesungguhnya telah mendapatkan hakikat dari karoma. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada sahabatnya dan kepada kita semua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Qul amantu billah sumastaqim." Katakan, "Aku beriman kepada Allah dan ini wali Allah." Dan istiqomahlah. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, istiqomahlah kita semua. Sesungguhnya istiqomah adalah seutama-utamanya karomah. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiruh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita semua, akidah orang-orang yang benar-benar ingin meniti manhaj salaf, menetapkan adanya karoma bagi wali-wali Allah Azza wa Jal. dengan tanpa mengurangi, meniadakan karomah tersebut untuk wali Allah, dan tanpa ghulu, berlebihan terhadap wali-wali Allah, terhadap karomah wali-wali Allah. Karena di sana ada orang yang tidak mau menetapkan, dan ada juga orang yang menetapkan tetapi ghulu berlebihan, sehingga menurut mereka yang namanya wali Allah, yang dia itu benar-benar mengetahui yang gaib. Padahal yang mengetahui yang gaib ini hanya Allah Azza wa Jal. Dan lihat firman Allah Azza wa Jal dalam surat Jin. Kata Allah Azza wa Jal, alimul gaib. Allah lah yang mengetahui yang gaib. Dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib seorang pun dari hamba-hambanya Allah. Illa man irtado mir rasulin. Kecuali hamba Allah yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Sehingga yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Dan Allah tampakkan sebagian perkara yang gaib kepada rasulnya Allah. Untuk kemaslahatan buat kita semua. Untuk kebaikan buat kita semua. Dan yang mengetahui yang gaib atau sebagian dari perkara yang gaib setelah Allah yaitu Rasulnya Allah Azza wa Jal. Dan wali Allah tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka kalau seandainya ada yang mengatakan wali Allah yang mengetahui yang gaib, atau dia mengaku sebagai wali Allah mengetahui yang gaib, ini bukanlah wali Allah. Tetapi dia adalah wali syaitan. Wali syaitan. Naam, la haula wala quwata illa billah. Dia adalah tukang sihir. Dia adalah badukun. Yang tentunya kita harus berlepas diri kepada mereka semua. Naam, karena mereka adalah wali-wali syaitan, bukan wali-wali Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus mengetahui hakikat wali-wali Allah sehingga kita bisa mengikuti dan mencintai mereka semua. Wahai kaum muslimin, ketahuilah hakikat dari wali Allah. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketahuilah hakikat dari wali-wali syaitan. Yang mereka adalah orang-orang yang enggan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga kita benar-benar mengetahui hakikat wali-wali Allah dan wali-wali syaitan ini. Sehingga kita bisa wala wal bara sesuai pada tempatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minkum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa tauhid wa sunnah ya rabbal alamin wa adzila syirk wal musyrikin wa damir a'da' din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afin as salafin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman ya rabbal alamin wa jalna hudatan muhtadin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum walidhkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.